Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai para intelektual harusnya bisa berdiri netral serta memegang peranan besar di era turbulensi. Mengingat pada saat yang penuh guncangan seperti itu, sebuah bangsa sangat membutuhkan arahan dan masukan dari para intelektual untuk menemukan jalan yang benar serta bebas dari guncangan. Alasan itulah yang melatar belakangi mengapa Hermawan Sulistyo perlu menggelar kuliah publik bersama beberapa orang intelektual lainnya. Untuk melanjutkan bahasan atas peran intelektual di era turbulensi, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, salah seorang pembicara dalam acara public lecture yang digelar minggu lalu adalah Daniel Dakide. Mengapa beliau yang Bapak pilih? Ya, nah saya memilih Daniel Dakide karena dia pernah menulis tentang cendekiawan dan kekuasaan dan negara Orde Baru dan memang spesialis untuk menguasai pengetahuan kognitif mengenai kaum intelektual itu apa orang bisa mengerti orang-orang yang saya anggap mengerti tentang situasi ini bisa memahami dan bahkan mengalami sendiri situasinya kan nggak banyak. Di situlah ada nama-nama Mutar Mabut Tinggi, Ignas Kleber, Daniel Dakide. Nah, Pak Hermawan, Bapak juga sempat mengulas tanpa intelektual yang bebas kepentingan, maka sebuah bangsa berpotensi mengalami krisis moral bahkan material. Seperti apa contoh dari kondisi realnya di tanah air, Pak Her? Contoh ya, negara mengalami kontraksi dan tidak ada upaya serius untuk menghentikan kontraksi negara itu. Kontraksi itu pengerutan. Dia mengerut. Nah, orang kalah bertarung presiden, bertarung jadi menteri. Kalah bertarung jadi menteri atau gagal jadi menteri, dia bertarung di provinsi, jadi gubernur, atau jadi anggota DPR. Kalah lagi jadi wali kota atau bupati. Lama-lama jadi ketua RT. Nah, setelah kalah terus kayak gitu, dalam kekuatan untuk memekarkan wilayah misalnya. Nah, tanpa menghitung implikasinya bagi bangsa ini ke depan. Dan tidak ada yang serius. Jadi posisi yang di Indonesia ini, kalau hanya seorang Hermawan Sulistyo, seorang Mutar Mabut Tinggi, seorang intelektual seperti Ignas Kleber, Daniel Dakide, nggak cukup, gitu, nggak bisa. Karena ini hanya satu contoh pengerutan negara ini, kontraksi ini hanya satu contoh dari sekian banyak yang lain. Yang semuanya harus ada upaya untuk memberikan, Anda ini salah, jalannya salah, bukan ke arah kiri, ke arah kanan, itu lurus ke depan itu loh. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.